Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan tentang kajian tafsir al-usrul akhir pada bab dialog santai. Yang mana pada bab ini, kita akan menyimak dengan baik bagaimana perbincangan antara Abdullah dan Abdun Nabi. Ketika bertemu, Abdullah mengingkari nama Abdun Nabi. Ya, dia merasa heran karena Abdun Nabi artinya adalah hamba Nabi. Kemudian ketika Abdullah bertanya kepada dia, kepada Abdun Nabi ini, mengapa dinamakan demikian? Maka Abdun Nabi menjelaskan bahwasanya dia mengharapkan dengan namanya tersebut agar mendapat keberkahan dan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Abdun Nabi, ya, karena Nabi memiliki kedudukan yang mulia di sisinya. Kemudian Abdullah menjelaskan bahwasannya kemuliaan, ya, kemudian keberkahan tidaklah diperoleh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah menjelaskan sebuah ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Yang mana artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul mengadili di antara mereka ialah ucapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Kemudian Abdullah juga menyebutkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, maka jika kamu sekalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lalu Abdullah mulai bertanya kepada Abdun Nabi tentang makna la ilaha illallah. Maka Abdun Nabi menjawab bahwa tauhid, ya, adalah hanya semata-mata percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi serta yang menghidupkan dan mematikan. Maka Abdullah menjelaskan bahwa keyakinan tersebut adalah belum cukup dan belum sempurna bagi seorang muslim dan muslimah, ya. Karena keyakinan tersebut, keimanan tersebut yang disebutkan oleh Abdun Nabi hanyalah mencakup tauhid rububiyah saja, ya, yang sebagaimana diyakini oleh kaum musyrikin pada zaman dahulu, ya. Kemudian Abdullah menjelaskan tentang hakikat ibadah, bahwa ibadah adalah satu nama yang mencakup semua hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan, perbuatan yang lahir maupun yang batin. Kemudian la ilaha illallah sendiri sebagaimana telah kita jelaskan, ya, selain, ya, mencakup tauhid rububiyah, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, mematikan, yang menghidupkan, yang mengatur segala alam semesta, maka kita juga harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dan juga kita meyakini dan beriman bahwa bagi Allah nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Kemudian Abdullah bertanya kepada Abdun Nabi tentang, tahukah Anda kenapa para rasul diutus ke bumi, ya? Tujuan apa? Tujuannya apa mereka diutus ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abdun Nabi menjawab bahwa tujuan mereka diutus ke bumi adalah untuk mengajak kaum musyrikin beribadah kepada Allah dan meninggalkan sekutu baginya. Maka Abdullah bertanya, apa sebab terjadinya syirik pada kaum Nuh alaihissalam? Maka Abdun Nabi menjawab, saya tidak tahu, ya. Kemudian Abdullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya tatkala mereka berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh yang mereka itu wafat dalam waktu yang sama, ya, kurang lebih satu bulan mereka meninggal, yaitu Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, ya. Lima orang soleh yang telah meninggal ini diagung-agungkan oleh kaumnya. Kemudian Abdullah menjelaskan bahwa nama-nama tersebut adalah nama-nama orang soleh, ya, dari kaum Nabi Nuh alaihissalam yang telah meninggal. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdul Nabi merasa aneh dengan penjelasan Abdullah. Dia mengatakan ini adalah perkataan yang aneh. Maka Abdullah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah kepada kaumnya, kaum Quraisy, di mana mereka itu juga mengagungkan orang-orang soleh yang telah meninggal. Kemudian Abdullah menyebutkan ya dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaqulunallah afala tattaqun." Ya. Kemudian juga dalam ayat Surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89, yang mana inti dari ayat-ayat tersebut adalah ketika kaum musyrikin ditanya siapa Tuhan mereka, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak atau belum mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, ya. Jadi ini maksud dari Abdullah menjelaskan bahwa keyakinan kaum musyrikin akan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka tidak menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Karena apa? Karena mereka menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Ya. Sampai-sampai di dalam talbiyahnya, kaum musyrikin mengatakan, Labbaik Allahumma labbaik, kami sambut panggilanmu ya Allah, kami sambut panggilanmu. La syarika lak, ya. Tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan huwa lak. Ya, kecuali satu sekutu bagimu, ya. Tamlikuhu wa ma malak, engkau memilikinya dan apa yang dimilikinya, ya. Kemudian Abdul Nabi bertanya kepada Abdullah tentang hakikat tauhid, ya. Maka Abdullah menjelaskan bahwa tauhid yang diutus karenanya para rasul kepada seluruh umat manusia, ya, mulai zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala macam bentuk peribadatan, baik salat kita, doa kita, ketika kita bernazar, kemudian berkurban, semuanya hanyalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita memperuntukkan sedikit pun dari berbagai jenis ibadah tadi kepada selain Allah. Sampai di sini pemirsa, insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.